pada pertemuan kemarin, yakni kita telah mempelajari tentang tempat-tempat yang khabarnya karena itu tidak bisa dimasuki oleh lamul ibtida atau lamul taukid. Tayyib. Di beberapa tempat di Havana besar. Ya, ayo pertama. Ayo. Tayyib. Contohnya. Ayo, nama Yakub. Yang demikian itu tidak diperbolehkan. Tayyib. Adapun tempat yang kedua ya karena jalan. Tayyib. Contohnya apa? Ayo, inna zaitan laradi. Maka yang demikian itu tidak diperbolehkan masuknya lamul ibtida atau lamul muzahlaka kepada khabarnya karena berupa fi'il madi mutasarrif yang tidak diiringi dengan qad. Baik. Kalau berupa fi'il mudhari' antum ya khana udaita. Ayo, bisa masuk. Contohnya, ini. Selanjutnya, ikhwana billah, hafidhakumullah ta'ala. Adapun kalau khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya adalah fi'il madhi. Tayyib. Yang ghairu mutasarrif. Antum ya khana Muhammad bisa masuk padanya lamul ibtida. Contohnya apa? Ayo, contohnya apa? Ah. Ayat itu yang yakni fi'il madhi. Saya bilang yakni fi'il madhi. Fi'il madhi yang ghairu ghairu mutasarrif. Ayo, inna zaitan la ni'mar rajul. Taib. Kemudian ikhwana fillah hamidakumullah ta'ala, pokok pembahasan yang telah kita pelajari pula pada pertemuan kemarin, yakni masuknya lamul ibtida kepada ma'mul khobarnya inna. Kapan diperbolehkannya fana salim? Antum ya kana Ibrahim. Ayo. Taib idha tawassat baina ismi inna wal khabar. Mathil contohnya. Ayo. Inna zaitan la ta'amaka akilu. Taib. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Wa in ta'akhkhar, kalau diakhirkan, bisa masuk lamul ibtida kepada ma'mulnya, ma'mul khabarnya inna? Ayo, tidak bisa masuk. Ini. Kalau ma'mul khabarnya inna itu telah dimasuki oleh lamul ibtida, bisakah yakni khabarnya inna juga dimasuki lamul ibtida? Antum, ayo, tidak bisa. Baik. selanjutnya qana billah habidakumullahu taala. Qala syarih rahimahullahu taala wa asyara bi qawlihi wal fasl ila anna lam al ibtida tadkhulu ala dhamir al fasl. Dan musannif rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapannya wal fasl bahwasanya lamul ibtida itu bisa masuk kepada dhamir fasal. Baik. Dhamir fasal ikhwana fillah habibakumullahu taala. Ini dhamir yang tidak memiliki kedudukan i'rab untuk membedakan antara mubtada dengan khabar. Baik. Contohnya nahu inna zaidan lahuwal qa'im atau ya untuk membedakan antara yakni khabar dengan na'at. Inna zaidan lahuwal qa'im. Syaitnya ya khana. Aywa, lahwa. Taib masuk kepada dhamirul fasal huwa yang memisahkan yakni al-qa'im itu sebagai khabar. Ikhwana fillah habibakumullah taala berupa isim ma'rifah dengan na'at. Karena kalau tidak dipisahkan maka terjadi iltibas kesamaran. Inna Zaidan al-Qa'im. Nah itu yang terjadi kesamaran. Inna Zaidan al-Qa'ima. Mana khabarnya? Mahdhuf. Entum? Takdiruhu kada wa kada. Entum? Wa qala Allah Ta'ala inna hadha lahu al-qasasul haq. Baik, syahid daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini antum bi aqana nizar lahwa. Fa hadza ismu inna. Maka daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini hadza adalah isimnya inna wa dhamir fasl wa dakhala alaihi lam wal qasasu khabaru inna. Wasummiya dhamir al-fasl li'annahu yafsilu bainal khabari was-sifah. Ini definisinya. Pengertiannya tentang dhamir al-fasl. Dhamir ini dinamai dengan dhamir al-fasl dikarenakan dia memisahkan, membedakan antara khabar dengan sifat. Dengan sifat atau na'at. Ini pengertian dari dhamirul fasl. Wadhalika idza qulta zaitun huwal qa'im falau lam ta'ti bi huwa lahtamala an yakuna al qa'im sifatan lizaid. Dan yang demikian itu apabila engkau menyatakan zaitun huwal qa'im. Huwanya apa ya khana? Dhamirul fasl. Maka kalau saja engkau tidak mendatangkan dhamir huwa yakni dhamirul fasl, maka yakni dimungkinkan al-qa'im itu sebagai sifatnya zaid sehingga dinasab wa an yakuna khabaran anhu. Dan mungkin kemungkinan yang kedua adalah sebagai khabar. Artinya kalau antum menyatakan tanpa huwa, taib, misalnya, inna zaidan al-qa'imu, boleh. Kamu katakan inna zaidan al-qa'ima, boleh. Tentu, karena ada dua ihtimal, ini benar, ini benar. Ikhwana fillah habibakumullahu taala. Lah, supaya tidak terjadi ihtimal kemungkinan yang demikian, taib menutup pintu khilaf, maka didatangkanlah dhamir fasal. Falamma ataita bihuwa ta'ayyana an yakuna al-qa'im khabaran an Zaidin. Maka tatkala kamu telah datangkan huwa, maka memastikan dari dhamir fasal huwa, maka memastikan al-qa'im itu adalah khabarnya Zaid. Khabarnya Zaid. Baik. Wa syartu dhamiril fasli an yatawassata bainal mubtada'i wal khabar. Dan syarat dhamiril fasl itu adalah jatuh di tengah-tengah antara mubtada' dan khabar. Nahu Zaidun huwal qa'im. Baik. Sebagaimana di dalam ayat tadi, inna hadza lahuwal qasasul haq, yani hadzal qasasul haq, antara mubtada dengan khabar asalnya. Demikian juga inna zaitan lahuwal qa'im au bainama asluhu al mubtada wal khabar, atau jatuh di tengah-tengah antara apa yang asalnya mubtada dan khabar. Nahu inna zaidan lahuwal qa'im. Asalnya zaid ini adalah mubtada, al-qa'im adalah khabar. Tayyib, jadi disyaratkan dhamirul fasl itu jatuh di tengah-tengah antara mubtada dengan khabar, atau antara isim, atau antara apa yang asalnya mubtada dan khabar. Fendum. Ini. Baik. Ikhwana fillah habibakumullahu taala. Wa asyara biqaulihi wasman halla qablahu al-khabar إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر. Dan musannif rahimahullah ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, wasman halla qablahu al-khabar, yakni mengisyaratkan bahwasanya lamul ibtida masuk kepada isim apabila dia, si isim tersebut itu, jatuh setelah khabar. Nah, inna fiddari la zaidan, syaitnya akan Hudzaifah. Aywa la zaidan. Qala Allah Ta'ala wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Syaitnya kana Muhammad. La ajran. Kayak nanti dibuat kesimpulan, yakni tempat-tempat yang dimasuki oleh lamul ibtida. Tentum. Ini. Supaya jangan sampai, yakni pokok-pokok faedah yang telah kita dapatkan terlepas. Taib, kita tidak kumpulkan di dalam sebuah kesimpulan, sehingga kita sulit untuk murojaah. Wa kalamuhu yushiru aidan bi annahu idza dakhalat al-lam ala dhamir al-fasl aw ala al-ismi al-mutaakhir lam tadkhul alal khabar huwa huwa kadhalik. Dan ucapannya musannif rahimahullahu taala mengesankan pula, apabila lamul ibtida itu masuk kepada dhamirul fasl tadi atau masuk kepada isim yang al-mutaakhir yang diakhirkan dari khabarnya, maka lamul ibtida itu tidak bisa masuk kepada khabar. Jadi kalau sudah masuk kepada dhamirul fasl atau lamul ibtida itu sudah masuk yakni kepada mubtada mutaakhir, maka lamul ibtida itu tidak bisa masuk kepada khabar. Wa huwa kadzalik, dan permasalahannya memang seperti itu. Fala taqulu idan lahu wa laqa'il, maka kamu tidak boleh menyatakan inna zaidan lahu. Namun ibtidaknya masuk kepada apa ya, karena salim. Ya. Aywa dhamirul fasl. Baik. Laqa'il masuk kepada aywa khabar. Maka tidak boleh yang demikian ini. Kalau sudah masuk kepada dhamirul fasl, tidak boleh masuk kepada khabar. Demikian juga ikhwana fillah habibakumullah, kalau yang lamul ibtida itu sudah masuk kepada mubtada mutaakhir, maka tidak boleh lamul ibtida itu masuk kepada khabar. Tidak boleh kamu menyatakan innala fiddarila zaidan. Mana bagian yang tidak diperbolehkan ya karena Ibrahim? Aywala Zaidan, tidak boleh. Karena lamul ibtida itu sudah masuk kepada qala Zaidan. Fa'ale. Yang tidak boleh yang mana? Innala fiddari la Zaidan, yang tidak boleh yang mana? Aywala fiddari, bukan la Zaidan. Zaidan kali itu asalnya. Baik, wa muqtada itlaqihi fi qawlihi inna lamal ibtida'i tadkhulu 'ala al-ma'mul al-mutawassit baina al-ismi wal khabar anna kull ma'mul idza tawassata jaza dukhulu lam 'alayhi. Dan konsekuensi dari ucapan musannif rahimahullahu taala yang dimutlakkan, yakni terdapat di dalam ucapan beliau, sesungguhnya lamul ibtida masuk kepada ma'mul mutawassit, yakni ma'mul yang jatuh di tengah-tengah antara isim dan khobar. Contohnya apa kemarin ya karena Ismail. Aywa. Inna Zaidan la ta'amaka akilun. Nah. Taib, konsekuensi daripada ucapannya musannif rahimahullahu taala yang mutlak ini, bahwasanya setiap ma'mulnya khabar apabila jatuh di tengah-tengah antara isim dengan khabar, berarti boleh masuknya lamul ibtida kepadanya. Apakah ma'mulnya khabar itu berupa la ta'amaka, dinasab sebagai apa? Ya kan hidayat. Maf'ulun bi. Kal maf'ul sharih. Wal jari wal majrur, demikian juga kalau ma'mulnya itu berupa jar dan majrur. Wal dharab, demikian juga ma'mulnya yang berupa dharab. Wal hal, demikian juga ma'mulnya kalau berupa hal. Fahim tuh? Jadi ma'mul khabar ini tidak mesti maf'ulun bi, bisa maf'ulun bi, bisa jar dan majrur, bisa dharab, bisa hal. Waqad nassa an-nahwiyyuna 'ala man'i dukhulil lam 'ala al-hal. Dan sungguh, yakni para ulama ahli nahwu menyatakan secara tegas tidak bolehnya masuk, tidak boleh masuknya lamul ibtida kepada hal. Kalau maf'ulun bi sebagaimana sudah, jar dan majrur, dharab boleh. Tapi kalau ke hal tidak. Fala taqulu inna zaidan la dhahikan raqibun. Mana yang tidak diperbolehkan ya karena aywa la dhahika. Ya, la dhahika. Entum. Qana fillah habidakumullahu taala. Taib, ini tempat-tempat yang boleh masuknya lamul ibtida'. Baik itu kepada mubtada atau kepada khobar atau yang berikutnya adalah ma'mulnya khobar. Demikian juga yakni tempat-tempat yang tidak diperbolehkan masuknya lamul ibtida kepada khobar. Paham? Nah, sehingga yakni PR untuk kalian membuat kesimpulan dari apa yang telah kita dapatkan, berapa tempat sih yang boleh masuknya lamul ibtida. Entum? Ini. Dan berapa tempat yang tidak diperbolehkan masuknya lamul ibtida. Entum? Ini. Taib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa waslu ma bi dhil huruf mubtilu i'malaha wa qad yu'a i'malaha wa qad yubaqqa al-amalu. Qala syarih rahimahullahu ta'ala idha tasalat ma ghairul mawsulah. Bi'inna wa akhwatiha tayyib kaffatha 'anil 'amal illa laita fa innahu yajuzu fiha al-i'mal wal ihmal. Jadi ini kita sudah berpindah dari pokok permasalahan yang sebelumnya. Bahwa permasalahan yang baru kita masuk adalah apabila ma ghairu mausulah, yakni ma yang bukan mausulah, yang diistilahkan dengan ma kafah. Taib. Ma yang menutupi amalnya inna wa akhwatiha. Asalnya inna wa akhwatuha, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, menghapus hukumnya mubtada dan khabar, tansibul isma wa tarfaul khabar. Akan tetapi amalannya itu terbatalkan, tertutupi dengan ma kafa. Paham? Apabila ma yang bukan mausulah bersambung dengan inna wa akhwatiha, innama, annama, ka'annama, laitama, lakinnama, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, maka ma-nya ini akan menghalangi huruf-huruf ini dari amal. Dengan catatan ma-nya itu bukan ma mausulah, karena kalau ma mausulah maka berarti dia adalah beramal, yang isimnya berupa ma mausulah. Kecuali laita, maka sesungguhnya laita tatkala dimasuki oleh ma kafah, maka boleh i'mal, boleh ihmal. Boleh i'mal, boleh ihmal. Artinya, i'mal tetap beramal. Sebagaimana asalnya, boleh ihmal, solidaritas kepada saudara yang lain. Namanya huruf aja memiliki solidaritas. Tentu. Ini. Maksud kalian gak punya solidaritas. Artinya temannya sakit, kemudian gak merasa ikut sakit. Nah, huruf. Ini. Fatakulu innama zaidun qa'imun. Waraya juzu nasbu zaid. Jadi kamu nyatakan innama zaidun qa'imun. Tidak boleh kamu menasabkan zaid. Tidak boleh kamu menyatakan innama zaidan qa'imun. Tidak boleh. Karena amalnya sudah terbatalkan dengan apa? Sampai mana tadi? Pertanyaan? Hah? Sebab? Untuk nah. Apa yang menjadi pembatal? Aywa, ma. Ini. Tayy. Wakadhalika anna. Waka'anna. Walakinna. Wala'alla. Demikian juga anna ka anna, annama ka annama, lakinnama la annama. Baik. Wa taqulu laitama zaidun qa'imun. Ya, tadi dikatakan, dikatakan illa laita, kecuali laita. Laita tatkala dimasuki oleh ma, maka bisa ihmal, bisa ihmal. Maka tatkala contoh laita ma zaidun qa'imun, wa in syi'ta nasabta zaidan, faqulta laita ma zaidan qa'imun. Boleh kamu nasab zaidan, boleh kamu rafa'kan zaid. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إذا اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل. Dan yang zahir pada ucapannya musannif rahimahullahu ta'ala bahwasanya ma apabila bersambung dengan huruf-huruf ini, maka ma-nya ini akan menutupinya dari amal. Baik. Waqta amal qalilan. Dan terkadang ya ini beramal walaupun dimasuki oleh ma, tapi dikit. Wahada madhabu jama'atin minan nahwiyin kazajjaj wabni sarraj wahaka al-ahfas wal-kisai innama zaidan qa'imun wassahih al-madhabul awal wahuwa annahu la ya'malu minha ma'ama illa layta. Dan ini, yakni huruf-huruf ini tatkala dimasuki oleh ma, maka ta'malu qalilan. Ini adalah madhabnya sekumpulan dari kalangan ahli nahwu seperti Zajjaj, Ibnu Sarraj. Dan di mana Al-Ahfaz dan Al-Kisai menghikayatkan innama zaidan qa'imun. Yani tetap beramal. Wasahih al-madhabul awal. Yang benar adalah madhab yang pertama. Apa madhab yang pertama? Ayolah. Ini. Yani la ya'malu minha ma'ama illa laita. Ini madhab yang benar. Wa amma ma hakahu al-Akhfash wal Kisa'i fashadhun. Adapun apa yang dihikayatkan oleh Al-Akhfash dan Al-Kisa'i maka syad. Nyeleneh. Ikhwana fillah hafidhakumullah. Tadi dinyatakan bahwasanya yang bisa membatalkan amalan huruf-huruf ini atau menutupi amalan huruf-huruf ini adalah ma'aba ya khana Hudzaifah. Ma? Aywa ma kafa. Bukan ma apa? Aywa bukan ma mausula. Entum? Wahtarasna bi ghairil mausula minal mausula. Dan kita menjaga dengan ucapan yakni bahwasanya ma itu bukan mausula. Ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala dari ma mausulah artinya yang menjadi penutup amalannya huruf-huruf tadi itu adalah ma kafah bukan atau selain ma mausulah. Nah bagaimana kalau ma-nya itu adalah ma mausulah fa innaha la takuffuha anil amal. Maka ma mausulah itu tidaklah menghalangi huruf-huruf itu dari amal. Bal ta'mal ma'aha. Bahkan huruf-huruf itu beramal bersama dengan ma mausulah. Tentunya adalah mausulah ismiyah. Wal muradu minal mausulati allati bimakna alladhi. Dan yang dimaksudkan dengan mausulah adalah ma yang memiliki makna alladhi nahu innama indaka hasanun. Ya, innama indaka hasanun. Mana isimnya inna ya khana Muhammad? Ya. Kalau inna apa amalnya? Aywa, kalau hasanun apa ini keliru? Diganti harakatnya. Hah? Yang keliru antum apa ketikannya di sini? Hah? Aywa, yang benar mana? Apa isimnya inna? Ya, apa? Ya, nggak ada. Ah, yo, kok berubah-ubah antum? Alhamdulillah antum nggak masuk ke bilik kalau bilik keliru masuk lagi, nggak nyoblos lagi keliru pak, balik lagi. Yang benar mana? Dari tiga pendapat antum dalam satu waktu punya tiga pendapat Muhammad. Mana pendapat yang dari yang paling kuat dari yakni perselisihan yang ada pada dirimu sendiri? Ya? Manya ma apa? Aibah, manya ma mausula. Isimnya adalah ma mausula, isimnya inna. Pertanyaan yang kedua, mana khobarnya? Ya, mana khabarnya? Sekali berpendapat benar, jangan meraba-raba. Ya, butuh bantuan, telepon 110. Antum mau bantu ya karena salib, ya? Abah, abah. khabarnya. Aywa hasanun. Sesungguhnya yang ada di sampingmu adalah hasan. Entum. Ai inna alladhi indaka hasan wallati hiya muqaddara bil masdar nahu inna innama fa'alta hasanun, dan yang dia ditakdirkan dengan masdar kalau memang manya itu adalah ma masdariyah. Jadi manya ini ikhwana fillah habibakumullah taala bukan ma apa mausulah. Ikhwana fillah habibakumullah taala. Tapi mausulah bisa mausulah ismiyah, bisa mausulah apa ya Fana Ibrahim? Feli. Astagfirullahaladzim. Apa ya karena Ismail? Ibrahim punya pendapat yang nyeleneh. Ada mausulah ismiyah, ada mausulah. Nah, Hidayat, apa ya warna Abah Zakia? Ma, mausul apa? Masdariyah. Ya boleh, harfiah juga boleh. Antum mengatakan mausul harfiah boleh. Yani bedanya antara ma, yani mausulah masdariyah dengan mausulah ismiyah. Kalau yakni mausulah ismiyah membutuhkan silah dan a'in. Entah. Kalau mausulah harfiah atau masdariyah, maka yang demikian itu hanya membutuhkan silah, tidak membutuhkan a'in. Ai inna fi'laka hasanun. Ma fa'alta itu ditakdirkan, fa'alta itu. Yani ikhwana fillah hafizakumullah taala masdarnya fi'lun. Taib diidhafahkan kepada fa'il jadi fi'lun, fi'luka karena dia itu berada pada kedudukan nasab sebagai isimnya inna, jadi inna fi'laka hasanun. Taib. Entum. Jadi kesimpulannya ikhwana fillah hafizakumullah, yang menutupi huruf-huruf ini dari beramal adalah apa ya Pak Najamal? Makafah. Jadi dengan ungkapan yang lain ma aywa selain mausulah. Karena kalau mausulah berarti tetap beramal. Baik mausulah ismiyah maupun mausulah yakni masdariyah. Aimdum. Ini Allahu taala a'lamu bis-shawab. Yeah.